Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita sedikit dari kitab Fiqih Asmaul Husna. Beliau berkata, Habibullah Ta'ala wa ra'ah wa saddada khutah. Wa min khasa'isi hadzal ismi annahu mustalzimun li jami' ma'anil ma'ani al-asmaul husna dalun 'alayha bil jamal wal asmaul husna tafsilun wa tabyinun li sifatil ilahiyyati allati hiya sifatul jalal wal kamal wal 'azamah fa wal ismu alladhi marji'u sa'ir al asmaul husna ilayhi wa madar ma'aniha 'alayhi. Dan salah satu kekhususan, keistimewaan nama Allah, ya Allah, ini dia mengandung, mencakup sebagai konsekuensinya juga semua nama-nama Allah yang mulia, menunjukkan atasnya, ya, dengan secara global maupun secara terperinci. Wal asma'ul husna tafsilun wa tabyinun li sifatil ilahiyyah. Dan nama-nama Allah yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rab, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar dan selanjutnya, itu rincian penjelasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merupakan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Allah sebutkan. Ya. Itu ada berapa nama sudah bagi Allah? Pertama Allah. Allah sebutkan pertama kali Allahu. Ya, Allah la ilaha illa huwa. Tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum, ya, yang maha hidup, maha sempurna kehidupannya, ya, tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Ya, Al-Qayyum, yang Allah itu qa'imun bidatihi wa qayyam digairihi, ya, yang Allah berdiri sendiri dan semua makhluk yang lain berketergantungan kepada Allah SWT. Allah yang menjadikannya, Allah yang menghidupkannya dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat ini, Al-Hayy, Al-Qayyum, sifat hidup, sifat berdiri sendiri dan lain sebagainya, yang memenuhi kebutuhan senggap ambanya, ini merupakan sifat-sifat siapa? Sifat Allah. Iya. Fawal ismul ladzi marji', dia adalah nama bagi segenap nama-nama Allah yang lain. Itu akan kembali ke situ. Akan kembali ke situ. Semua nama-nama Allah yang 99 maupun yang selainnya itu akan kembali ke situ. Allah Ar-Rahman, yang maha luas rahmat dan kasih sayangnya. Ar-Rahim, yang maha menyayangi hamba-hambanya. Ya. Al-Malik, yang merajai dunia dan akhirat. Ya. Al-Khaliq, yang maha mencipta. Allah yang maha mencipta. Terus, itu semuanya sifat bagi Allah SWT. Jadi, nama Allah yang sekian banyak itu kembalinya ke nama Allah SWT. Wa min khasai annahu la yasqutu anhu al-alif wal lam fi halin nida. Salah satu keistimewaan. Artinya bukan saja secara makna, tapi secara lafalnya saja sangat istimewa. Sangat istimewanya apa? Kalau kita panggil Allah dengan harfun nida, dengan panggilan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, itu alif lamnya tidak hilang. Tidak hilang. Tetap aja ya Allah. Ya. Ya Allah. Tetap ada. Alnya ada. Antum tulis ya, jangan dihilangkan alif lamnya. Tetap ada, dia seperti kesatuan. Allah. Alifnya ada, lamnya ada. Ya. Seperti orang Arab kan ada nama baitun, rumah, al-baitu, rumah itu, rumah yang dimaksud, baik dalam pikiran maupun yang ada di hadapan, al-baitu. Alnya itu jangan dibuang, alnya yang ada pada Allah SWT kalau dalam menuliskan. Ya. Seperti satu kesatuan. Beda dengan nama-nama Allah yang lain. Kalau kemasukan harfun nida, panggilan, ya, itu dihilangkan alnya. Jangan kita kata, kalau Ar-Rahman misalnya, jangan Ya Rahman, salah. Tapi panggil Allah Ya Rahman. Al-nya dibuang. Demikian juga Ar-Rahim, jangan Ya Rahim, Ya Rahim. Al-Khaliq, bukan Yal-Khaliq. Kalau ingin memanggil Allah, berdoa kepada Allah, tapi Ya Khaliq. Ya. Al-Ghafur, jangan Yal-Ghafur, tapi Ya Ghafur. Semua nama-nama Allah SWT. Ar-Rab, jadinya Ya Ya Rab. Ya, Ya Rab, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Hayy, Ya Qayyum. Terus seperti itu. Kecuali Allah, jangan antum buang alnya, jangan dibuang alif dan lamnya. Iya, artinya bukan cuman apa, bukan cuman secara makna, tapi secara lafal pun istimewa, luar biasa. Ya, dalam bahasa Arab tidak ada tafkhim, dalam al dobel itu tidak ada tafkhim. Iya, kan asalnya kalau kita baca asalnya Allah itu lafalnya cuman Allah. Allah. Iya kan? Allah asalnya. Kalau tanpa melihat sejarah dan lain sebagainya. Iya. Ya makanya ketika di kasrah sebelumnya jadinya billah bukan billah. Billah. Iya, menyesuaikan. Nah, tidak ada dalam bahasa Arab yang lain al-dobel itu dibaca dengan tafkhim. Jadi Allah. Tidak ada. Cuman lafzul jalalah saja yang dibaca seperti itu. Ya, tafkhim. Untuk membesarkan Allah SWT. Dan ini dari zaman-zaman dulu orang Arab seperti itu. Dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya seperti sudah istimewa. Ya, lafzul jalalah itu sudah istimewa dengan sendirinya. Lafalnya saja. Wa min khasaisi annahu al-ism alladhi iktarana bihi 'amatu al-adhkar al-ma'thura. Salah satu keistimewaannya nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini, itu semua zikir-zikir yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bentuknya tahlil, la ilaha illallah dengan berbagai macam bentuknya, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, hauqalah, la haula wala quwata illa billah, hasbalah, hasbunallah ni'mal wakil, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan yang lainnya dari zikir-zikir muktai nabi hadzal ism ghair munfaqan, tidak ada yang terpisah dari nama ini, semuanya ada. Ya, jadi anda tadi lihat dari mana, dari tahlil la ilaha illallah, Allah ada di situ, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah, ada Allahnya, tasbih subhanallah, ada Allahnya, hauqalah la haula wala quwata illa billah, ada hasbalah hasbunallahu wa ni'mal wakil, semua zikir ya, istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi ada ya, basmalah ya, apalagi bismillahirrahmanirrahim, ada, tidak terpisah. Apabila orang takbir, dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tahmid, dia sebut nama Allah. Tahlil, dia sebut nama Allah. Semua zikir-zikir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu adanya. Salah satu keistimewaannya yang paling gampang dilihat dengan mata ya, itu akthar asmaul husna wurudan fil Qur'anil Karim. Faqad warada hadha al-ism fil Qur'an akthar min 2200 marrah. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala itu yang paling banyak, isim yang paling banyak, nama yang paling banyak di dalam Al-Qur'an, lebih daripada 2200 sekian kali. Ya. Kalau enggak percaya hitung sendiri. Iya. Jadi enggak apa-apa, ya. Tidak sia-sia insyaallah. Lebih daripada 2200 sekian kali. Wa hadza lam yaqa li ismin akhar. Ini tidak ada untuk nama yang lain. Wa qad iftataha Allah jalla wa ala bihi 33 ayat. Kemudian Allah mulai, Allah Subhanahu wa taala mulai ayat di dalam Al-Qur'an di 33 tempat dimulai surat dengannya. Waqad addada al-allama ibn Qayyim asra hasais labdiyya li hadzal ism. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala telah menyebutkan 10 keistimewaan yang lain daripada lafal nama ini, nama Allah. Kemudian dia berkata, wa amma khasaisul ma'nawiyya, adapun keistimewaan maknanya, faqad qala fiya alamul khalqi, itu Rasulullah SAW saja mengakui dalam zikirnya, la usit hana'an alaik antakama asnait ala nafsik. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja tidak sanggup untuk membeberkan keistimewaan, kekhususan daripada lafzul jalalah Allah SWT maknanya. Apa kata Rasulullah? La usit hana'an alaik, aku tidak sanggup ya Allah untuk menghinggakan, untuk membatasi pujianku atasmu. Engkau sebagaimana yang engkau puji dirimu. Itu Rasulullah SAW tidak sanggup untuk membeberkan keistimewaan-keistimewaan ini. Sekian banyak lautan yang tiada bertepi. Ya, lautan yang tiada bertepi. Wa kaifa tuhsa khasi'u isim musamma kull kamal ala itlaq. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bagaimana mungkin seorang berusaha untuk menghilangkan keistimewaan nama Allah ini, Allah? Kenapa? Karena musamma kull kamal ala itlaq. Semua kemuliaan, semua kesempurnaan itu ada pada Allah SWT. Ya. Ya, baik yang manusia tahu maupun yang tidak tahu lebih banyak lagi. Wa kullu madhin wa kullu hamdin wa kullu thana wa kullu majdin wa kullu jalal wa kullu karam wa kullu izz wa kullu jamal wa kullu khair wa ihsan wujud wa bir wa fadlin falahu min wa minhu. Semua pujian kepada Allah, semua sanjungan kepada Allah, semua keperkasaan Allah SWT, keagungan Allah, semua kemuliaan Allah SWT, semua keperkasaan Allah, semua keindahan, semua kebaikan, semua kedermawanan, semua kemuliaan, keutamaan itu dari Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama dzukira hadzal ism fi qalilin illa katsarahu. Tidaklah disebutkan nama ini dalam suatu perkara, maka perkara tersebut akan menjadi banyak dan besar serta penuh barokah. Wala inda khaufin illa azalahu, dan tidaklah disebut nama ini ketika seorang ketakutan kecuali Allah akan hilangkan ketakutannya. Wala inda karbin illa kasyafahu, dan tidaklah seorang dalam keadaan kesempitan maka Allah akan buka kesempitan tersebut. Wala inda hammin wala ghammin illa farajahu, dan tidaklah ketika dia galau, dia bersedih hati, maka Allah akan hilangkan segenap kegalauan dan kesedihan hatinya. Wala inda dhiqin illa wasa'ahu, dan tidaklah ketika dia dalam mendapatkan kesempitan hidup Allah akan luaskan hidupnya. Wala ta'allaqu bi dha'ifin illa afadul quwwah, dan tidaklah seorang yang lemah papah tatkala bergantung kepadanya maka Allah akan berikan dia kekuatan. Wala dalilin illa analahul izzah, dan tidaklah seorang yang terhina berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sebut dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keperkasaan, kehormatan. Wala fakirin illa asarahu ghaniyan, tidaklah orang fakir apabila dia benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dia kekayaan dan kecukupan. Wala mustawhis illa anasahu, dan tidaklah orang yang penuh dengan kegelisahan, Allah akan berikan dia ketenangan. Wala maghlubun illa ayyada wa nasarahu, dan tidaklah orang yang lemah yang kalah, maka Allah akan bela dia dan Allah akan menangkan dia. Wala muttar illa kasabud darrahu, dan tidaklah orang yang terjepit, Allah akan hilangkan keterjepitannya. Wala syaridin illa awa, dan tidaklah orang yang tersesat, Allah akan lindungi. Orang yang lari, Allah akan lindungi. Fawal ismu ladzi tukshahu bihil qurbat wa tustanzalu bihil barakat wa da'awat, nama yang segenap kesusahan akan terhilang. ya, nama yang akan turun dengannya keberkahan dan pengabulan doa. Wa tuqal bihil atharat, ya. Wa tustarfa bihis sayiat, ya. Segenap kesusahan akan bertukar dengan kelapangan. Segenap keburukan akan terangkat. Wa tustajlabu bil hasanat, ya. Dan segenap kebaikan akan sampai juga. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.